andalkan karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Sejak bangku sekolah ku diajari duduk di kelas tatap mereka tiap hari. Berdampingan di sebelah kiri kanan bersama Garuda mereka dipasangkan. Bapak presiden dan wakil di muka kelas dalam figura tercetak di lembar kertas. Tahun ke tahun berganti-ganti yang terlihat wajah dan nama pemimpin bangsa yang teringat. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, sebentar lagi Pak SBY juga terganti. Dari kecil sampai ku besar ku saksikan perkembangan Indonesia aku perhatikan. Pemimpin yang baik bukan soal berkuasa, tapi melayani bangsa sepenuh asa. Di manakah sosok itu bisa kita temukan? 9 Juli Indonesia akan tentukan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Pemimpin bagaimana yang kita perlukan? Ada yang tegap, ada yang suka blusukan. Ada yang bilang kita perlu pemimpin tegas. Ada juga yang bilang perlu pekerja keras, berlatar militer, disiplin dalam aksi, atau yang dekat dengan rakyat berinteraksi, yang junjung tinggi kedaulatan negara, atau yang buat rakyat merasa setara. Kita perlu figur yang jadi inspirasi, hak minoritas tak didiskriminasi, mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, menjeblos para koruptor yang kelayapan. Hey, kalau janji kita sudah bosan, apalagi kualitas pejabat oplosan. Jangan pemimpin abal-abal kita loloskan. Kita perlu presiden yang buat terobosan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Walau berbeda, hargailah, hormatilah, karena perbedaan kita adalah warna Indonesia. Prabowo, Hatta Rajasa, atau Jokowi dan Yusuf Kala, coba selidiki di dalam asa. Ini bukan soal menang dan kalah, ini soal masa depan bangsa kita. Solusi perubahan cita-cita, nomor satu atau dua tinggal pilih, yang mana harapan hatimu terwakili. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan.